Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullu dalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Di antara indahnya syariat ini, di antara hal yang menunjukkan indahnya Islam, bahwa agama ini adalah agama yang mudah. Mudah keyakinannya, mudah amalannya, dan mudah pula akhlak dan muamalahnya. Sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Inna dina yusrun." Sesungguhnya agama ini mudah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Tidaklah Allah menjadikan kesulitan untuk kalian dalam beragama ini. Dan ini pula serupa dengan firman Allah Subhanahu wa taala, يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian, tidak menginginkan kesulitan atau kesukaran untuk kalian. Kita akan tahu mudahnya agama ini di antaranya dengan membandingkan dengan syariat-syariat sebelum syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Dahulu dikatakan wa bididdiha tatamayyazul asya. Dengan adanya perbandingan, dengan adanya lawan, sesuatu akan bisa diketahui perbedaannya, perbandingannya. Satu contoh misalnya, umat sebelum kita, mereka tidak boleh melaksanakan sholat kecuali di tempat yang telah dikhususkan. Di tempat yang telah dikhususkan untuk pelaksanaan sholat. Berbeda dengan umat ini. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Allah telah menentukan bagi saya seluruh tanah di muka bumi ini adalah tempat untuk sholat dan alat untuk bersuci. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakatus salatu falyusalli. Maka dimanapun seorang dari umatku waktu sholat telah datang, hendaklah dia sholat. Pernah Rasulullah SAW dengan pasukannya dalam safar, dalam bepergian. Ketika mereka latih dalam perjalanan di akhir malam, mereka ta'aris. Ta'aris itu tidur atau istirahat di akhir malam di sebuah lembah. Sahabat Bilal siap untuk berjaga. Nanti di saat datang waktu subuh akan membangunkan Rasul dan ya pasukannya. Lembah. Enggak ada masjid di situ. Enggak ada musala. Lembah. Kemudian ternyata Bilal yang berjaga tidak kuat menahan kantuknya. Dia pun tertidur. Semuanya tertidur, bangun-bangun matahari sudah terbit. Semuanya bangun dalam keadaan matahari sudah terbit. Kemudian mereka ketika bangun berpindah atau beralih dari lembah itu ke tempat lain, kemudian mereka sholat. Gambarannya mereka tidak sholat di satu masjid. Gambarannya mereka tidak sholat di satu musola. Mereka sholat di padang pasir, sholat di tempat yang terbuka. Ini salah satu contoh bahwa bumi mana saja boleh seorang melaksanakan sholat di atasnya. Ini berbeda dengan umat sebelum kita. Ini satu contoh tentang mudahnya agama ini. Satu contoh tentang mudahnya agama ini. Dahulu orang-orang Yahudi, mereka kalau istri-istri mereka sedang datang bulan, sedang haid, mereka membuatkan atau meletakkan istrinya di luar rumah. Mereka membuat tempat semacam kandang kambing, diletakkan istrinya di sana. Mereka tidak mau tidur dengan istrinya sedang haid, tidak mau makan dengan istrinya sedang haid. Dalam Islam, ya, syariat Muhammad alaihi salatu wasallam tidak seperti itu. Ini beberapa contoh yang menunjukkan mudahnya agama ini. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna dina yusrun. Walan yushadad dina ahadun illa ghalabah." Sesungguhnya agama ini mudah. Dan tidak ada seorang pun yang memberat-beratkan dalam agama ini. Kecuali dia akan terkalahkan sendiri. Dan mensiri dari agama ini mudah. Adalah Rasulullah SAW. Jika beliau disuruh memilih antara dua perkara. Ada perkara yang mudah, ada perkara yang sulit. Beliau pilih perkara yang termudahnya selama tidak ada padanya dosa. Beliau pilih yang termudahnya. Masya Allah lahibah rahimahumullah. Banyak sekali ulama menyebutkan beberapa contoh dari mudahnya agama ini. Tujuan dari mereka memaparkan beberapa contoh tentang mudahnya syariat ini, yang pertama faedahnya agar kita mensyukuri nikmat Allah SWT, di mana kita menjadi umat Muhammad, umatnya dimudahkan. Enggak terbayang bagaimana kalau kita umatnya Isa, umatnya Musa. Dengan ini kita mensyukuri nikmat Allah. Kemudian yang kedua, ya, dengan kita mengetahui mudahnya syariat ini, maka kita tidak akan meremehkan, tidak akan meremehkan aturan-aturan Allah, ketentuan-ketentuan Allah. Sudah dimudahkan mau apa lagi? Sudah dimudahkan tentunya kita akan bersemangat. Di antara bentuk kemudahan syariat, misalnya Allah SWT membolehkan bagi orang yang tidak mampu sholat fardu dengan berdiri, sholat dengan duduk. Tidak mampu dengan duduk, sholat dengan berbaring. Rasulullah SAW bersabda, waktu itu mengatakan kepada sahabat Imran bin Husain. Sahabat Imran bin Husain ini seorang sahabat Nabi yang diuji oleh Allah dengan beragam penyakit, di antaranya penyakit bawasir, penyakit ambeien. Dan sahabat Imran bin Husain ini sahabat yang setiap hari malaikat datang menyalaminya, termasuk min karamatil auliya. Rasul mengatakan, "Salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala jambin." Salatlah kamu dengan berdiri, kalau tidak mampu dengan duduk, kalau tidak mampu ya, dengan berbaring. Ini di atas lambungnya, ini dengan berbaring. Masih pada contoh salat. Allah Subhanahu wa taala mulai lisan Rasulnya mensyariatkan salat 5 waktu dikerjakan dengan berjamaah. Terus para lelaki mengerjakannya dengan berjamaah. Sesuatu dikerjakan dengan bersama-sama akan lebih mudah, akan lebih semangat daripada kalau dikerjakan dengan sendiri-sendiri. Demikian pula pahala besar yang akan menanti orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Seorang yang berwudu dari rumahnya kemudian mendatangi masjid untuk sholat, langkah yang ia langkahkan akan mengangkat derajat, akan menghapus dosa. Kalau dia sudah berada di masjid, selama dia masih di masjid menunggu sholat, maka malaikat mendoakan dia, Allahumma salli alaihi, Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, pujilah hambamu ini. Ya Allah, sayangilah hambamu ini. Ya Allah, ampunilah hambamu ini. Didoakan oleh malaikat. Kalau dia salat berjamaah, mendapatkan bushra, berita gembira, dilipat gandakan pahalanya ketimbang kalau dia salat sendiri. Ini diantara yang menunjukkan mudahnya syariat ini. Sehingga kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah SWT. Kemudian salat yang Allah wajibkan pun sehari semalam hanya 5 kali. Coba kalau yang disyariatkan kepada kita 50 kali seperti awal ketika Allah memerintahkan. Berkat fadl min Allah, kemudian jasa dari Nabi Musa alaihi salatu wasalam, perintah salat yang awalnya 50 kali kemudian Allah ringankan menjadi 5 kali. Pada peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika Nabi alaihi salatu wasalam waktu itu mendapatkan perintah untuk melaksanakan salat sehari semalam 50 kali. Kemudian Nabi turun dari langit 7 ke langit 6 bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, apa yang Allah perintahkan kepada kamu? Rasul menyebutkan bahwa Allah perintah untuk salat 50 kali sehari semalam. Kata Nabi Musa, umatmu tidak akan mampu. Dulu saya diperintah seperti itu. Namun Bani Israel tidak mampu, umatmu lebih lemah, tidak akan mampu. Kembali lagi kepada Allah minta keringanan. Rasul kembali lagi naik ke atas ke langit 7 kemudian minta kepada Allah keringanan, Allah ringankan. Mondar-mandir antara langit 6, langit 7 sampai ketika sudah menjadi 5 kali sehari semalam, Nabi Musa masih mengatakan minta keringanan lagi kepada Allah. Kata Rasul, saya sudah malu. Maka Allah tetapkan ia 5 tetapi 50. Ia 5 tetapi 50. Kalau ada yang bertanya, dari sisi mana? Allah SWT dengan rahmatnya melipat gandakan satu kebaikan minimalnya 10 kali. Allah SWT mengatakan man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang datang membawa kebaikan, satu kebaikan, dia mendapatkan asyru amsalihah, 10 kali lipatnya. 5 kali 10 50. Begitu nikmatnya di saat seorang menjadi umatnya Muhammad alaihi salatu wasalam. Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa teguh di atas syariat ini. Di atas syariat Muhammad alaihi salatu wasalam sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihi salatu wasalam, di saat mereka menyembah ijil anak sapi, di saat Nabi Musa meninggalkan Bani Israel selama 40 hari untuk bermunajat, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu itu Nabi Musa memerintahkan Nabi Harun untuk memperhatikan Bani Israel, mengurusi Bani Israel. Di saat itulah Samiri yang waktu ikut lari dari kejaran Fir'aun melihat ada bekas tapaknya malaikat. Dia mengambil segenggam dari bekas apa namanya tanah atau pasir yang itu dilewati oleh malaikat, kemudian ya perhiasan-perhiasan yang dimiliki oleh Bani Israel yang dulu mereka pinjam dari kaumnya Fir'aun dikumpulkan, kemudian dibuat ya patung sapi, di mana di desain patung sapi ini bila terkena angin dari duburnya maka akan mengeluarkan suara dari apa? Dari mulutnya. Disembahlah anak sapi ini dari sayang Allah Subhanahu wa taala. Nabi Harun mengingatkan mereka bahwa Rabb kalian adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka ingin membunuh Nabi Harun. Mereka bersikokoh untuk ya, untuk terus menyembah anak sapi ini sampai Musa itu pulang. Betapa terkejutnya Nabi Musa ketika meninggalkan kaumnya 40 hari. Ternyata mereka sudah menyembah berhala. Kemudian mereka disuruh bertobat dan tobatnya subhanallah berbeda sekali. Bentuk pertobatan mereka itu mereka saling bunuh-bunuhan satu dengan selainnya. Faqtulu anfusakum fataba alaikum. Bentuk pertobatannya waktu itu mereka ya saling membunuh satu dengan selainnya. Berat sekali tentunya kalau pertobatan seperti ini, kalau di tengah masyarakat ini. Ini bentuk pertobatannya, bayangkan. Ya, bentuk pertobatan Bani Israel ketika mereka melakukan kemusyrikan, menyembah berhala, mereka bentuk pertobatannya adalah ya mereka berdiri satu tempat waktu itu, mereka saling membunuh satu dengan selainnya. Faqtulu anfusakum fataba alaikum. Lagi-lagi kita katakan bahwa dengan kita membandingkan dengan syariat yang lainnya, kita akan tahu mudahnya agama ini, mudahnya Islam ini. Demikian pula ma'asyiral ahibah rahimakumullah. Zakat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas umat ini itu hanya sebagian kecil dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Itu pun tidak setiap saat. Setahun sekali kalau itu harta, kalau panen setiap kali panen. Ini tentu kalau dilihat ya, dengan apa yang di berbagai belahan bumi ya, di negara-negara ya yang mereka menerapkan pajak, ya, tentu syariat zakat jauh lebih mudah daripada apa, ya, aturan pajak. Di negara-negara yang mereka menerapkan pajak, ya, kalau dibandingkan dengan zakat, ini lebih apa namanya, lebih ya mudah syariat zakat, ya, lebih mudah syariat zakat. Demikian pula puasa. Dahulu masa sebelum kita, kalau mereka sudah tidur, mereka tidak boleh untuk makan, terhitung sudah puasa sampai besok tenggelamnya matahari. Sementara dalam syariat ini kita diperintahkan untuk sahur dan dianjurkan untuk sahur. Rasul mengatakan tasaharu fa inna fis suhuri barakah. Bersahurlah kalian, sesungguhnya dalam sahur ada barakah. Bahkan disyariatkan sahurnya itu sudah menjelang waktu waktu subuh, ta'khirus suhur, mengakhirkan suhur. Kalau ada yang bertanya kira-kira apa barokah dari sahur, banyak sekali. Pertama adalah mengikuti bimbingan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, bimbingan qauliyah dan fi'liyah. Bimbingan qauliyah dan fi'liyah. Yang kedua di antara barokahnya sahur adalah mukhalafatu siyami ahlul kitab, menyelisih puasanya ahlul kitab. Ini menunjukkan bahwa kita disuruh tampil berbeda dengan ahlul kitab. Kalau kita disuruh berbeda dengan ahlul kitab, lalu bagaimana dengan kaum musyrikin? Kita umat punya ciri tersendiri. Kita umat punya syariat yang tidak sama dengan syariat mereka. Di antara barokah dari suhur, orang yang berpuasa, dia insya Allah ta'ala dengan sahur dia akan istiqomah. Karena masih ada sisa-sisa makanan pada tubuhnya atau zat makanan pada tubuhnya yang ya dia akan bisa beraktivitas di siang hari. Coba kalau tidak ada suhur, mungkin seorang sudah jam 10 siang sudah lapar sekali sehingga dia merasa puasa ini berat sekali, sehingga mungkin dia merasa berat untuk kemudian melanjutkan puasanya. Di antara barokah suhur, waktu sahur adalah waktu yang utama untuk seorang berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepertiga malam yang terakhir adalah waktu yang mustajab untuk seorang berdoa. Di sela-sela dia suhur, dia juga berdoa memohon kepada Allah. Di antara barokah suhur atau sahur, umumnya orang yang salat subuh berjamaah di bulan Ramadan lebih banyak daripada di selain bulan Ramadan. Nah, umumnya orang ketika sudah suhur, dia mempersiapkan diri untuk berangkat sholat di masjid. Ya, lebih banyak ya orang-orang yang sholat berjamaah di masjid setelah subuh di bulan Ramadan daripada di bulan-bulan yang lainnya. Ini beberapa faedah dari suhur. Masyaallah lahibah rahimakumullah. Seperti tadi disebutkan, fa inna dina yusrun walan yushadad dina ahadun illa ghalabah. Sungguhnya agama ini mudah dan tidak ada seorang pun yang memberat-beratkan dalam agama ini kecuali dia sendiri akan terkalahkan. Rasulullah alaihi salatu wasalam tidaklah disuruh memilih antara dua perkara kecuali beliau pilih yang termudahnya selama tidak ada dosa padanya. Rasulullah alaihi salatu wasalam pernah waktu itu berpesan kepada sahabat Abu Hurairah dengan tiga pesan. Untuk sholat duha dua rakaat, untuk sholat witir sebelum tidur, dan untuk puasa tiga hari dalam sebulan. Secara lahiriah wasiat ini mudah, tapi cukup kalau ini seorang hamba menekuninya. Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dikerjakan secara kontinu. dilakukan secara rutin meskipun sedikit. Ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa inqalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dikerjakan secara rutinitas, secara kontinu, berkesinambungan. Wa inqalla, meskipun amalan tadi sedikit. Coba perhatikan wasiat Nabi kepada Abu Hurairah untuk sholat 2 rakaat duha, untuk berwitir sebelum tidur, dan untuk berpuasa 3 hari dalam sebulan. Bahwa seorang hamba mukmin hendaklah dia memperkenalkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala lailan wa naharan, siang hari dan malam hari. Tidak absen dari memperkenalkan dirinya di hadapan Allah dengan al-a'mal as-salihah, dengan amal-amal salih di siang hari. Yang di saat umumnya seorang terlena, terlupa, tersibukkan dengan pekerjaannya, hamba ini berdiri menghadap Allah meskipun 2 rakaat. Di malam hari, di saat umumnya orang terlelap dalam tidurnya, terlelap dalam mimpinya, hamba ini berdiri, ya sholat meskipun hanya 3 rakaat. Bahkan 1 rakaat pun boleh. Witir hanya 1 rakaat saja, boleh. Tentu ini lebih baik daripada tidak sholat witir sama sekali. Pernah sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma diadukan kepadanya sahabat Muawiyah, atau ditanyakan bahwa Muawiyah ini sholat cuma 1 rakaat, witir cuma 1 rakaat. Apa kata Ibnu Abbas? Huwa faqihun. Huwa faqihun. Muawiyah adalah orang yang faqih, orang yang mendalam agamanya. Coba lihat sanau sahaba ba'duhum li ba'din, pujian sahabat satu dengan selainnya. Dan bahwa salat witir minimalnya 1 rakaat. Dan tidak ada celah bagi seorang yang dia amalannya sedikit, asalkan amal tadi dilakukan secara apa? Kontinu. Bahkan ini yang disukai oleh Allah. Ketika sahabat Amr ibn As menikahkan putranya Abdullah bin Amr dengan seorang wanita yang diharapkan punya keturunan yang baik, namun ternyata istrinya tidak pernah dihubungi. Abdullah bin Amr seorang yang sibuk dalam ibadah, siang harinya puasa terus, malam harinya dari badan Isya sampai subuh tahajud terus. Suatu saat sahabat Amr ibn As mendatangi rumah menantunya, kemudian dia bertanya, bagaimana suami kamu? Kata istrinya Abdullah bin Amr, suami saya termasuk sebaik-baik lelaki. Dia kalau di siang hari selalu berpuasa, di malam hari selalu tahajud, dan tidak pernah membuka tirai. Kaget sahabat Amr bin As, dan dia faham bahasa seorang wanita. Sekiranya zahirnya pujian, padahal dalamnya terkandung apa? Keluhan. Muji, suami saya termasuk sebaik-baik lelaki. Di siang hari dia puasa terus, di malam hari dia tahajud terus. Amr bin As orang yang cerdas, orang yang cerdik, dia faham terhadap bahasa manusia. Padanya tentu terkandung aduan. Ya kalau di siang hari puasa terus, di malam hari tahajud, kapan waktu dengan istrinya? Dimarahlah Amr Abdullah bin Amr bin As oleh ayahnya. Wa min gharibi ma dzukir wa ajibi ma huki. Di antara yang ajaib yang disebutkan tentang Abdullah bin Amr dengan ayahnya, bahwa umur antara ayah dengan anak terpaut 10 tahun. Anda bisa bayangkan, Abdullah bin Amr bin As dengan ayahnya itu umurnya terpaut hanya 10 tahun. Berarti waktu itu ayahnya nikah umur berapa? 9,5 atau 10 tahun lah sudah. Bayangkan. Ini mamin gharibi mahuki. Di antara yang unik yang disebutkan bahwa antara sahabat Abdullah bin Amr bin As dengan ayahnya itu umurnya terpaut hanya 10 tahun. Terpaut hanya 10 tahun. Dibawalah sahabat Abdullah bin Amr bin As di hadapan Nabi alaihi salatu wasalam. Diadukan ya bahwa anak saya ini ya Rasulullah dia seperti ini. Maka Nabi alaihi salatu wasalam ya memberi pesan kepada sahabat Abdullah bin Amr, kamu puasa dalam sebulan 3 hari saja. Kata sahabat Abdullah, ya Rasulullah inni utiku afdala min dhalik. Ya Rasulullah, saya mampu untuk puasa lebih afdal dari itu. Maksudnya hari aja bisa, apalagi sebulan hanya 3 hari. Gampang. Dia masih muda, ya kuat. Kata Rasul, ya puasa Senin Kamis. Kata sahabat Abu bin Amr bin As, ya Rasulullah, saya bisa puasa lebih dari itu. Sampai kepada, sudah kamu puasa, sehari puasa, sehari tidak puasa. 2 hari tidak puasa. Dia masih mengatakan, ya Rasulullah, ini utiku afdala min dhalik. Sampai kepada Nabi mengatakan, sum yawman wa aftir yawman. Dzaka shaumu akhi Daud. Sudah kalau demikian, kamu sehari puasa, sehari tidak puasa. Itulah puasa saudara saya, yaitu Nabi Daud. Jika orang mengatakan puasa Daud, ya kan? Kata dia, ya Rasulullah, ini utiku afdal min dhalik. Saya mampu untuk puasa lebih afdal dari itu. Kata Nabi, la afdala min dhalik. La afdala min dhalik. Tidak ada yang lebih afdal dari puasanya Daud. Sebetulnya dalam ayat lain, la soma man somal abad. La soma man somal abad. Tidak ada puasa bagi orang yang puasa terus-menerus. Sahabat Abdullah bin Amr bin As, ketika sudah tua, dia baru menyesal. Kenapa dulu saya tidak menerima rukhsah, keringanan yang diberikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Sementara dia tidak ingin meninggalkan amalan yang dulu dia lakukan di zaman Nabi, kemudian sekarang dia tinggalkan. Sahabat Abdullah bin Amr bin As menyesal ketika sudah tua. Dulu ketika muda, semangatnya seperti itu, sampai di apa namanya, disarankan oleh Nabi untuk puasa sebulan 3 kali, dia merasa ringan. Bahkan disarankan untuk puasa Daud, yang itu paling utamanya puasa, sehari puasa, sehari tidak puasa, dia pun merasa bisa puasa lebih dari itu. Maka Nabi mengatakan, la afdala min dhalik. Tidak ada yang lebih afdal, tidak ada yang lebih utama dari ini. Kemudian ketika beliau sudah mulai tua, dan tentu kekuatan tidak seperti di saat beliau masih muda, beliau pun tidak ingin meninggalkan kebiasaan amalan yang dulu dia lakukan di zaman Nabi ketika masih hidup, kemudian dia tinggalkan di saat sudah Rasul meninggal. Dia tidak ingin. Ini tentu barakallahu fikum, ya, salah satu contoh bahwa Rasulullah alaihi salatu wasalam menganjurkan umatnya kepada perkara yang mudah. Kepada perkara yang mudah. Sampai pun seorang misalnya dia bersumpah atas suatu sumpah, kemudian dia melihat membatalkan sumpah, itu lebih baik batalkan saja sumpahnya. Jangan orang mempertahankan sumpahnya, kemudian timbul di sana mudarat, atau di sana terlewat sebab masalahnya lebih besar. Ya. Rasul mengatakan, wa idza halafta ala yaminin faraita ghairaha kharan minha fatil ladhi huwa khair wa kafir an yaminik. Jika kamu bersumpah atas satu sumpah, lalu engkau memandang selain dari apa yang kamu sumpah itu lebih baik, maka datang yang lebih baik dan batalkan sumpahnya, lalu bayar kafaratnya. Sekarang misalnya kamu bersumpah, demi Allah hari ini saya tidak akan makan. Demi Allah hari ini saya tidak akan makan. Tidak berapa lama tiba-tiba datang saudara kamu dari luar pulau, ya, bertamu. Ya, mereka letih, mereka lapar, mereka butuh disuguhi makanan. Namun mereka sepertinya enggan untuk makan kecuali kamu ikut makan. Bagaimana tuan rumah enggak ikut makan? Mereka enggan untuk makan. Sementara kamu bersumpah untuk tidak makan dari itu. Dalam kondisi seperti ini lebih baik kamu batalkan sumpah kamu. Kamu hormati tamu-tamu kamu yang itu masih kerabat kamu terutama. Kamu ikut makan dengan mereka. Kamu batalkan sumpah kamu, kamu biar kafarat lebih ringan. Lebih apa? Ringan. Ini salah contoh. Ya. Ini juga salah satu contoh dari mudahnya syarat ini. Puasa juga seperti itu, Allah mudahkan. Orang yang tidak bisa puasa, jadi orang sudah sepuh. Ya. Maka cukup membayar fidyah. Bedanya apa orang yang sudah tua dengan orang yang sakit? Kalau orang yang sakit, itu insya Allah bisa sembuh. Ya. Maka orang yang sakit yang kemungkinan akan sembuh, tidak membayar kafarat, tapi membayar puasanya. Tapi orang sudah tua, mau diharapkan mudah kembali, ya enggak mungkin. Ya, penyakit yang sudah ketuaan, sudah tua, itu enggak akan mungkin diharapkan mudahnya. Maka bagi mereka untuk yang membayar fidyah. Ya. Haji pun seperti itu, Allah mudahkan. Allah wajibkan haji bagi orang yang mampu. Pun demikian dalam seumur hanya sekali. Rasul mengatakan al-hajju marrah fama zada fahuwa tatawwu. Haji itu kewajibannya hanya sekali. Apa yang lebih dari itu adalah sunnah. Datang seorang wanita kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Waktu itu seorang wanita yang cantik sekali. Waktu itu di belakang Nabi ada Al-Fadl ibn Abbas. Datang ke Mina menanyakan satu permasalahan waktu itu. Wanita ini mengatakan, ya Rasulullah, inna faridatal haji qad adrakat abi syaikhan kabiran. Afa ahujju anhu? Qala inna faridatal haji qad adrakat abi syaikhan kabiran la yasbutu ala rahilah. Afa ahujju anhu? Qala hujji anhu. Kata wanita ini, ya Rasulullah, sesungguhnya kewajiban haji sudah menemui bapak saya yang sudah tua, yang tidak mungkin duduk di atas kendaraan, saking tuanya. Secara finansial, secara harta cukup. Orang tuanya punya harta yang cukup, tapi secara fisik gak memungkinkan. Duduk di atas kendaraan aja gak bisa karena sudah saking tuanya. Boleh gak kalau saya hajikan? Kata Nabi, hujji anhu. Silahkan kamu hajikan ayah kamu. Waktu itu di belakang Nabi ada Al-Fadl ibn Abbas, seorang pemuda yang ganteng gagah. Sebenarnya yang tanya seorang pemuda yang cantik sekali. Nabi palingkan wajahnya Al-Fadl ibn Abbas. Karena pemuda dan pemudi, ya, di saat mereka saling, ya, berpandangan, khawatir akan terkena fitnah. Rasul mengatakan asyabu asyabatu la tu'manu alihimal fitnah. Asyabu asyabatu la tu'manu alihimal fitnah. Pemuda dan pemudi, ya, saat mereka saling berpandangan seperti itu, tidak aman dari mereka fitnah. Terlebih ini seorang wanita yang datang cantik sekali. Dan Fadl pun, ya, seorang lelaki yang ganteng tentunya. Nabi palingkan wajahnya Al-Fadl ibn Abbas untuk tidak memandang, ya, ya, wanita yang syabah tersebut. Intinya barakallahu fikum, faridatul hajj, kewajiban haji pun seperti tadi. Dalam seumur hanya sekali dan Allah wajibkan bagi orang yang mampu. Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini diantara contoh mudahnya syariat Islam. Demikian pula larangan-larangan dalam agama pun merupakan bentuk kemudahan dari syariat ini. Larangan-larangan yang Allah larang jauh lebih sedikit daripada apa yang Allah halalkan. jauh lebih sedikit daripada apa yang Allah, ya bolehkan. Allah melarang khamr, tapi Allah membolehkan. Ya, minuman-minuman yang lainnya yang banyak yang halal. Allah menghalalkan madu. Ya, Allah menghalalkan air, ya, sumur, ya, air sumber, ya, air apa namanya, perasan buah, ya, selama belum sampai memabukkan. Ila akhirih, Allah halalkan. Allah haramkan babi, Allah haramkan bangkai, haramkan darah, tapi Allah halalkan sekian banyak daripada daging. Toh demikian, di saat darurat dan keterpaksaan, yang haram menjadi halal. Di saat seorang tidak ada makanan kecuali bangkai atau kecuali, ya, anjing misalnya, yang kalau dia tidak makan, ya, terancam nyawanya karena tidak ada makanan di sini, ya, kaidah mengatakan ad-daruratu tubihul mahdzurat, keterpaksaan menjadikan yang dilarang dihalalkan. Ya. Ini barakallahu fikum juga salah satu dari sekian, ya, permasalahan yang menunjukkan, ya, indahnya Islam dan mudahnya Islam. Keterpaksaan menjadikan, ya, satu yang dilarang dibolehkan. Kalau kita ngerti kaidah ini, kita tidak akan menyalah-nyalahkan ketika kita membaca sejarah. Ada seorang alim dalam menimba ilmu, ketika mereka melancong, ya, melintasi padang sahara yang membakar, perbekalan mereka minim, saking hausnya mereka minum kencingnya sendiri. Kencing kan najis kok diminum. Ya tadi, darurat. Ini tenggorokan kering, gak ada air minum sudah. Ngapa lagi? Ya. Hayangkan. Maka masuk pada kaidah tadi, ad-daruratu tubihul mahdurat. Keterpaksaan, ya, menjadikan sesuatu yang dilarang itu dibolehkan. Kemudian juga barakallahu fikum, Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya, tadi menganjurkan agar seorang hamba merutini sebuah amalan meskipun itu apa? Sedikit. Ahabbul a'mali ilallah yadwamuha wa inqalla. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengingkari kepada orang-orang yang mereka berlebih-lebihan. Ada orang dia ingin sholat terus tidak pernah tidur. Ada orang yang ingin puasa terus di siang hari tidak pernah makan di siang hari. Ada orang yang dia tidak memenikah dengan wanita. Nabi alaihi salatu wassalam ketika mengetahui yang seperti ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati, ya, bahwa saya sendiri tidur dan sholat, saya juga kadang makan, kadang puasa, dan saya juga menikah dengan wanita. Seperti ini bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, mudah dan sejalan dengan fitrah. Yang namanya pahala, yang namanya kebaikan, tidak harus seorang memberatkan diri. Tidak harus seorang memberat-beratkan diri. Pernah Nabi alaihi salatu wassalam keluar dari rumah untuk satu hajat. Waktu itu meninggalkan istrinya sedang wirid di tempat sholatnya. Keluar lama, kemudian pulang sudah apa namanya, agak siang, istrinya masih duduk di tempat wiridnya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, tadi saya mengatakan sepeninggal kamu empat kalimat yang kalau ditimbang dengan wirid kamu dari pagi sampai siang ini lebih berat wirid yang saya baca. Nabi mengatakan di pagi hari tiga kali, yang ini kalau ditimbang dengan wiridnya orang dari pagi sampai siang lebih berat, ya, wirid ini. Yaitu apa? Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Dibaca tiga kali. Ini ulama menyebutkan termasuk adzikrul mudha'af. Adzikru al-mudha'af, zikir yang dilipat gandakan. Bayangkan dari pagi sampai siang istrinya masih di tempat wirid, sementara Nabi beraktivitas, beliau membaca tiga kali saja kalimat tadi, subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Beliau baca 3 kali setiap pagi. Maka ini diantara bimbingan Nabi, mudah, ya, tidak repot, tapi besar pahalanya. Dan yang umat ini umat marhumah, dan nabinya adalah Nabi Nabiut Taubah. Umat ini kata Nabi alaihi salatu wasalam, nahnul akhirun al awaluna yaumal qiyamah. Kita adalah umat yang terakhir datangnya, tapi umat yang pertama nanti di yaumul qiyamah. Kita umat yang sedikit amalnya, tetapi kita umat yang Allah lipat gandakan pahala. Sekian banyak al-fadha'il, ya, wal-ala, sekian banyak keutamaan dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidakkah kita bersyukur? Inilah diantara ciri agama kita, agama yang mudah, agama yang sejalan dengan fitrah, agama yang kalau hamba menekuni sebuah amalan meskipun kecil, ya, namun akan menjadi besar. Ini barakallahu fikum apa yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.